dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Yuli sebagai Cempaka, Heri sebagai Prabu Suntana, Susi sebagai Ratih Pudakwangi, Renet sebagai Paramita kecil, Mucu sebagai Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang ditinggalkan oleh Cempaka yang merasa hina berhadapan dengan Raden Purbaya ditemukan oleh Paramita. Dan pada kesempatan itu, akhirnya Raden Purbaya membuka kisah lalu tentang perebutan kekuasaan di antara keluarga mereka yang akhirnya menyebabkan kematian ayahanda Paramita, yaitu Prabu Jayasuntana. Iya, aku mengerti Kakang Mas. Aku mengerti bahwa ayahandakulah yang bersalah. Aku mengerti mengapa Kakang Mas membunuh ayahandaku. Tidak, aku tidak membunuh ayahandamu, adik Paramita. Aku belum selesai bercerita. Janganlah engkau terburu-buru menyimpulkannya. Jadi benar bukan Kakang Mas yang membunuhnya? Bukankah Kang Mas Purbaya yang membunuhnya? Jika begitu, siapa yang telah membunuh ayahandaku, Kakang? Siapa yang telah membunuh Kakang? Katakan, Kakang Mas, katakan siapa yang telah membunuh ayahandaku? Tenanglah, adik Paramita, tenanglah. Kenapa kau jadi seperti ini? Katakanlah, Kakang Mas, aku ingin segera tahu siapa pembunuh ayahandaku. Katakan, Kakang Mas. Iya. Aku akan menceritakannya, adik Paramita. Aku akan menceritakannya. Tetapi, lepaskanlah dulu peganganku ini. Apakah kau ingin menyakiti aku? Maaf, Kakang Mas. Ceritakanlah, Kakang Mas. Siapa sebenarnya pembunuh ayahandaku? Adik Paramita, apakah sebenarnya yang ingin kau lakukan jika kau mengetahui pembunuh ayahandamu itu? Mengapa Kakang Mas menanyakan hal itu? Sudah tentu aku akan membalaskan semua perbuatan kejinya. Tapi, mengapakah baru sekarang engkau bersikap seperti ini? Tidak sejak kemarin-kemarin engkau bersikap seperti ini. Pada saat engkau mendengar bahwa aku pembunuhnya, mengapa engkau tidak bertindak terhadapku? Tidak, Kakang Mas. Aku percaya padamu. Aku percaya bahwa kau tidak mungkin membunuh ayahandaku. Tapi, seandainya aku benar pembunuhnya, apa yang kau akan lakukan? Tidak. Tidak, Kakang Mas, bukanlah engkau lah pembunuhnya. Iya. Aku hanya ingin tahu bagaimana sikapmu jika memang akulah sebenarnya pembunuh ayahandamu. Tidak. Tidak. Aku tidak tahu. Kau bukanlah pembunuhnya. Kau bukan pembunuh ayahandaku, Kakang Mas. Ayo, ceritakanlah, Kakang Mas Purbaya. Bagaimana bisa sampai ayahandaku terbunuh? Baiklah. Kau memang berhak untuk mengetahui kisah yang sebenarnya. Setelah berhasil menguasai istana Karangsedana kembali, kami berhasil menawan ayahandamu. Aku masih ingat saat itu engkau menuntut aku, menuntut agar melepaskan ayahandamu. Dan aku memang melepaskannya. Aku melepaskan Paman Suntana juga memang karena ayahandaku yang menghendakinya. Aku masih ingat saat itu dengan air mata berderai engkau memandangku sambil berlutut memeluk ayahandamu yang bersimpah darah di lantai. Oh, oh iya, aku ingat, Kakang Mas. Aku ingat saat itu aku membimbing ayahanda bersama ibundaku menuju ke dalam kamar. Tetapi sikap ayahandaku saat itu. Janganlah menangis, Dinda Rati. Jangan menangis. Aku masih melihat jalan lain untuk keluar dari tempat ini. Kita akan keluar dan mempersiapkan kembali kekuatan kita. Aku akan membunuh Haji Konda dan juga anaknya itu. Oh, ayahanda, mengapa ayahanda bermusuhan dengan Paman Haji Konda dan Kakang Mas Purbaya? Mengapa ayahanda ingin membunuhnya? Karena mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang busuk yang telah membuat kita seperti ini. Yang telah mencelakakan kita. Tapi Kakang Mas Purbaya adalah orang baik. Kakang Mas Purbaya adalah sahabatku. Teman bermainku, ayahanda. Ayahanda tidak boleh mengganggunya. Kakang Mas Purbaya adalah orang yang baik. Orang yang baik. Dia adalah orang jahat. Dia telah membuat kita menderita seperti ini. Dia adalah orang jahat. Benar, Paramita. Kakang Masmu sebenarnya adalah seorang anak yang jahat. Dia adalah musuh kita. Musuhmu juga. Karena itu, dia adalah orang jahat. Tidak. Tidak. Tidak. Kakang Mas Buaya adalah orang baik. Orang baik. Setan. Anak tidak tahu diuntung. Benar-benar anak setan, tidak tahu diri. Tahun-tahun aku merawatmu, tapi kini musuhlah yang engkau bela. Sudah, sudahlah, Kanda. Paramita masih kecil. Ia belum lagi mengerti tentang situasi yang terjadi saat ini. Sudahlah, Kanda. Iya. Paramita, maafkanlah aku, Paramita. Anakku, maafkanlah aku, Paramita. Ayahanda. Mita. Oh, awas. Awas, kau Haji Konda. Iya, Kakang Mas Purbaya. Aku masih ingat. Ayahandaku saat itu sangat membenci dirimu. Lalu bagaimanakah ayahandaku sampai bisa terbunuh? Baiklah, dengarkanlah kelanjutan kisahnya. Ketika ayahandaku mengunjungi ayahandamu untuk mengajaknya kembali bekerja sama, ayahandamu justru menangkapku, menawanku, dan memaksa ayahandaku untuk membebaskan keluarganya. Dan kemudian dengan 2 ekor kuda melarikan diri sambil membawa diriku. Sebenarnya lah, aku berpura-pura. Aku tidak ingin melawan Paman Suntana. aku rela melepaskan ayahandamu yang memang tidak mungkin dapat bekerja sama lagi dengan ayahandaku. Dan ketika aku telah sampai di tengah hutan, Bosan aku membawa-bawa bocah ini. Agaknya tempat ini tepat sekali untuk kujadikan kuburanmu, Purbaya. Ayah, jangan ganggu Kakang Mas Purbaya. Jangan buat celaka Kakang Mas Purbaya. Jangan. Rati, tutup mulut anakmu itu. Aku akan menyelesaikan anak ini, Rati. Paman Sutana, bukankah paman sudah berjanji akan melepaskan diriku setibanya paman jauh di luar kota? Nah, lepaskanlah jalan darahku ini dari tekanan jari paman. Paman sudah selamat. Tak ada yang mengikuti dan mengejar paman. Haji Konda memang orang yang bodoh. Tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Aku tidak akan melepaskan engkau, bocah. Aku akan menyelesaikan dirimu di sana. Ayolah, kau ikut aku. Berkat bantuan Dewata Agung, aku berhasil menyadarkan ayahandamu yang akan membunuh aku. Ayahandamu sepenuhnya telah menyesali dirinya dan menyatakan tobat atas semua perbuatannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari arah semak-semak meluncur sebuah senjata rahasia yang mengandung racun yang mengenai punggung ayahandamu. Oh, diakah pembunuh ayahandaku? Siapakah orangnya itu, Kakang Mas Purbaya? Pada mulanya aku tidak mengetahuinya. Tapi akhirnya aku mengetahuinya bahwa pembunuhnya adalah Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa? Siapakah orang itu, Kakang Mas Purbaya? Siapakah dia? Dan di manakah kini orang itu berada? Maaf, aku tidak tahu di mana orang itu kini berada. Tapi percayalah, kelak kau dapat menemukannya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Tapi tahukah engkau, Paramita, sejak saat itu ibundamu menganggap aku adalah pembunuhnya. Karena ketika ia datang menemuiku, ia hanya melihat aku dan ayahmu saja yang tengah parah terluka. Sebelum ayahandamu meninggal, ia sempat memberitahukan pada ibumu bahwa aku tidak bersalah. Kau dapat menanyakannya. Kau dapat bertanya pada ibundamu. Apakah benar ayahandamu berkata demikian? Itu satu-satunya bukti bahwa aku tidak bersalah, Mita. Mudah-mudahan ibundamu mau menceritakan hal yang sebenar-benarnya. Raden Kuda Amoksa. Raden Kuda Amoksa. Aku akan mencari orang itu, Kakang Mas Purbaya. Mudah-mudahan orang itu masih tetap hidup agar aku dapat melunaskan sendiri dendam ayahandaku. Sudahlah, Mita. Tidak ada gunanya kini kau tenggelam dalam dendam seperti itu. Sekarang sebaiknya kita memikir jalan untuk dapat segera meninggalkan tempat ini. Kita harus kembali ke Karang Sedana. Tidak, Kakang Mas. Aku akan tetap mengikuti Kakek Amista. Aku akan mempelajari banyak ilmu sakti dari beliau. Jangan, jangan, Mita. Kau akan dapat tersesat. Berbahaya sekali jika kau terus bersama-sama dengannya. Tidak, Kakang, tidak. Engkau boleh pergi. Engkau boleh tinggalkan tempat ini. Tapi aku tidak. Aku akan kembali dan menuntut ilmu padanya. Lalu apakah engkau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari anak itu? Eh? Apa kau akan biarkan pemuda itu lari meninggalkan dirimu? Oh, engkau rupanya gembel busuk. Manusia kotor. Manusia jelek. Heh, pergi kau dari sini. Pergi! Wala. Mengapa aku harus meninggalkan tempat ini? Bagaimana, Mita? Hah? Apakah kau tidak akan meminta pertanggungan jawab dari pemuda itu? Kau ingin membiarkan Jika kelak kau mempunyai putra tidak ada bapaknya. Setan bermulut kotor. Apa yang kau bicarakan? Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Kau tidak mau mengakuinya, ha? Apakah kau berpura-pura tidak sadarkan diri? Dasar pemuda pemogoran, tidak tahu bertanggung jawab. Kau busuk, kau cincang tubuhmu. Yat, hei, yat, hei. Kau bunuh kau, iblis buruk rupa. Kau bunuh kau. Yat, hei, yat, hei. Paramita yang mendendam teramat sangat pada Kicengkar Pawon menyerang laki-laki yang merupakan pembantu utama gurunya dengan membabi buta. Sementara itu Kicengkar Pawon melayaninya sambil terkekeh-kekeh. Kelebat pedang Paramita tidak dihiraukan sedikitpun oleh Kicengkar Pawon. Sambil terkekeh-kekeh, laki-laki pemimpin kelompok begal itu menangkap ujung pedang Paramita yang hendak menusuk dadanya. Lepaskan pedangku, manusia busuk, kadal kurap, lepaskan. Anak sekecil engkau belum pantas untuk bermain dengan pedang tajam ini. Lepas! Kembalikan pedangku itu, kembalikan. Hop, ya, hai, hop. Awas pedang. Hop, ya. Lihatlah, bukankah pedangmu akan bisa menusuk lehermu sendiri? Berbahaya, berbahaya. Jangan terlalu menghina orang, Cengkar Pawon. Kakang Mas, tolonglah aku. Mana bisa anak muda yang lumpuh itu menolong dirimu? Sudahlah. Sebaiknya biar aku saja yang kelak menjadi bapak dari anakmu itu. Awas kau setan jelek. Jangan bergelak. Pedangku ini lebih lekat menempel di lehermu. Berbahaya sekali. Ketika Paramita tengah tak berdaya, tiba-tiba dari balik semak-semak muncul sesosok bayangan ramping yang melesat mendekati Kicengkar Pawon. Lepaskan pedangmu dari lehernya. Oh, ternyata engkau. Engkau yang telah memperdaya aku. Benar, Ki Pawon. Mengapa kau tidak segera meninggalkan gadis itu dan menyerang aku? Apakah kau takut setelah mengetahui siapakah aku ini sesungguhnya? Wanita liar, kau keterlaluan sekali. Kau akan menyesal telah mengejek dan menghina sedemikian rupa. Hop! Ki Cengkar Pawon segera menarik pedangnya dari leher Paramita. Dan kemudian dengan gerakannya yang cepat, ia menerjang menyerang cempaka yang masih berkacak pinggang. Hop! Hop, hit! Hop, hit! Hop, hit! Hop, hit! Hop, hit! Ayo, bangkit. Bangkitlah, Ki Pawon. Bangkit dan tunjukkanlah kesombonganmu itu. Kurang aja. Hai, anak-anak. Kepung tempat ini. Aku tidak ingin anak itu kembali lolos. Ki Cengkar Pawon segera saja bangkit dan kemudian mempersiapkan dirinya kembali. Gembong perampok dari hutan bambu Situ Raja itu kini mencabut pedang besarnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah di tengah hutan di wilayah Kencana Wungu? Dan bagaimanakah pula dengan nasib Keraton Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.